Mitra bisnis pemborosan anggaran negara, korupsi, dan kadang ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan negara melalui para birokratnya dianggap menjadi masalah yang belum selesai di Indonesia. Di sisi lain, ada argumen yang menyatakan, jangan berharap menemukan birokrat yang baik bila bayarannya tidak baik, sehingga tidak jarang putra-putri terbaik bangsa lebih memilih sektor swasta untuk mengembangkan karirnya. Belum lagi sistem reward dan penalti yang tidak berjalan baik di negara kita untuk mengelola sumber daya birokrasi. Untuk membahas soal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana Anda memandang kinerja individu birokrasi di Indonesia? Tentu kita akan ketemu dengan 1-2 orang yang memang mereka masuk kerja karena motivasi untuk mengabdi pasti ada. Ada juga 1-2 yang mungkin datang dari keluarga mampu sehingga uang nggak matters buat dia. Kan kita tidak bisa berharap bahwa semua yang daftar pegawai negeri itu datang dari keluarga kaya. Yang dimana uang itu nggak persoalan, dia mau ngabdi aja gitu. Kan nggak bisa diharap, itu cuma berapa persen. Yang datang dari keluarga yang cukup, sekolahnya bagus, dia mau ngabdi bangsa gitu. Itu kan kekecualian. Jadi mungkin di dalam 1-2 ada kasus begitu. Tapi Mas, Singapura bisa punya komposisi birokrasi yang kuat. Kenapa kita hingga saat ini belum bisa? Kenapa dia bisa punya dengan birokrasi yang kuat? Karena dimungkinkan dari private sektornya masuk kepada government dan bolak-balik. Dan gajinya di struktur gajinya di Singapura itu tinggi sekali. Tetapi reward dan penaltinya jelas. Ini kan sekarang yang jadi persoalan di kita kalau kita bicara mengenai struktur di dalam birokrasi. Gajinya rendah, tetapi juga kalau Anda mau berhentiin nggak bisa, ya kan? Sebetulnya kalau Anda kasih reward, Anda bisa kasih penalti. Dengan begitu, kita bisa jaring talent-talent yang bagus. Di sisi lain, pemerintah selalu memperbaiki sistem rekrutmen para pegawai negeri dan birokrat untuk mendapatkan individu terbaik guna melayani masyarakat. Ini bagaimana, Mas? Lihat aja Anda pergi ke, lihat dari daftar yang, apa namanya, orang-orang yang mendaftar di pemerintahan. Yang terbaik itu mereka cenderung ya, nggak semuanya, untuk bekerja di tempat yang return-nya cukup tinggi. Dan itu ada di private sector gitu. Makanya kita ketemu dengan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang bagus di private sector. Karena return-nya cukup baik. Nah ini yang saya bilang, ini yang kemudian orang itu selalu menganggap bahwa penghematan harus dilakukan, gajinya harus dipotong. Itu nggak disadari bahwa dengan melakukan itu, dia merusak sistem struktur insentif. Ya. Itu yang kemudian akhirnya kualitasnya jadi nggak bagus, kita marah lagi, akhirnya korup, apa segala macam lah. Sementara di sisi lain, orang kalau bilang, itu buat gaji aja dipotong gitu. Atau kalau mau dilakukan, tapi ini kan susah di sini. Mungkin jumlah pegawai negerinya dikurangin, tapi apa itu bisa? Saya nggak yakin gitu. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.